Biarlah ku rela melepasmu, meninggalkan aku. Allah. Masih bersama Salsa Bintang Tiga Pemuda Berbahaya. Kenlah. Kenlah. Tak, duta, duta. Dusta, dusta, dusta.